Berita gembira ditujukan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Manakala hamba-hambanya yang bersyukur tersebut, maka bila mana hamba itu bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat. Dan bentuk peringatan ditujukan kepada hamba-hambanya yang mengingkari nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari bahwasannya nikmat itu semestinya digunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Maka bagi orang yang ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah peringatkan dengan siksa yang sangat keras. Kalau kita tarik ke dalam dunia pendidikan, ada istilah reward dan punishment. Santri yang berprestasi diberi reward, hadiah, bonus, atau sesuatu yang nilai tambah bagi santri tersebut. Santri yang melakukan sesuatu yang melanggar, ia mendapatkan punishment, iqab. Maka kita bisa melihat bahwasannya di dalam dunia pendidikan, pemberian hadiah ataupun pemberian hukuman adalah sesuatu yang lumrah ada. Meskipun nanti dalam pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan secara teknis tentu harus ada pengaturan-pengaturan yang tertib, sehingga tindakan-tindakan tetap terukur, tindakan-tindakan baik itu pemberian hadiah ataupun pemberian hukuman, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan efek yang tidak baik. Itulah dunia pendidikan. Jadi prinsip bahwasannya seorang santri harus berprestasi itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Dan santri tidak melanggar aturan, tidak nakal, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Karenanya pondok pesantren, ma'had, di dalam mengelola pendidikan berupaya agar seluruh santri memiliki prestasi. Mengharapkan seluruh santri tidak terkena iqab, hukuman. Itu adalah sebuah cita-cita, sebuah harapan. Sehingga proses belajar mengajar, proses pendidikan di dalam sebuah lembaga pendidikan berlangsung dengan baik, sesuai dengan track ataupun jalan yang sudah ditentukan. Namun perjalanan dunia pendidikan tidak selamanya ditaburi dengan bunga yang harum. Selalu ada onak dan duri. Selalu ada jalan yang terjal. Di mana perjalanan dunia pendidikan sedikit banyak mengalami kesulitan. Karenanya, para pengelola pendidikan dalam hal ini para asatidzah berusaha untuk selalu menciptakan situasi, suasana yang menyenangkan bagi para santri untuk bisa belajar, fokus, menelaah, memurojaah apa yang diajarkannya. Karena itulah, di satu sisi para santri pun harusnya menyambut apa yang diinginkan dari pihak pengelola pendidikan. Dalam hal ini tentunya para asatidzah. Satu hal yang perlu diketahui bahwasannya, pendidikan itu akan bisa berlangsung dengan baik. Minimalnya ada 4 faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama, santri itu sendiri. Faktor santri tentunya ia harus dilihat kesiapan untuk mengikuti pendidikan tersebut. Dari usianya, makanya syarat mengikuti pendidikan biasanya ada mencantumkan usia. Kenapa demikian? Karena usia itu identik, meskipun tidak 100%, identik dengan apa yang terdapat pada diri orang tersebut. Kalau misalnya menentukan usia 7 sampai 12 tahun untuk ibtidai, karena usia tersebut memang adalah usia yang pantas untuk diberikan mata ajar, materi-materi pendidikan yang sesuai dengan usianya. Nanti ada mungkin pendidikan usia minimal 19 tahun. Karena memang lembaga pendidikan itu menginginkan para peserta didiknya adalah orang yang sudah atau akan menginjak dewasa, sehingga ia bisa diajak berpikir secara dewasa. Sehingga menjadi ukuran adalah usia pada umumnya, untuk mudahnya. Nah, bagi santri, tentu ketika memasuki dunia pendidikan di ma'had atau pondok pesantren, ia harus memiliki sikap mental yang memang siap untuk mondok. Artinya apa? Ia siap untuk berpisah dengan orang tuanya. Kemudian ia siap berpisah dengan saudara-saudaranya di rumah. Kemudian ia siap untuk bertemu dengan teman-temannya yang mungkin teman-temannya itu baru. Ia siap untuk menghadapi segala kekurangan, kelebihan yang ada di pondok pesantren. Kalau ini tidak siap, banyak santri yang kemudian mengundurkan diri. Karena sebagai seorang santri, ketika ia memasuki pondok pesantren, ujiannya itu banyak. Ujian kesabarannya dalam menuntut ilmu itu sangat banyak. Ada yang diuji dengan makanan. Di rumah biasa makan kebab. Di rumah biasa makan fried chicken. Di rumah biasa makan burger. Di sini di pondok selalu disuguhi sate makannya. Sate sayur terong. Kalau dapat jatah ikan satu ekor, dimakan bersama-sama lima orang. Sehingga laporan ke abahnya, di sini gak enak makannya. Masa satu ekor ikan dikeroyok lima orang? Abahnya hanya bisa menenangkan, ya sudah nanti abah belikan ikan yang banyak, biar kalian bisa masing-masing makan dua ekor. Abah belikan ikan teri. Jadi ujian dalam hal makan, ya, meskipun tidak semua santri itu tidak lulus dengan ujian masalah makan, tapi ada beberapa santri yang merasa tidak cocok kalau makan dengan ala pondok pesantren. Nah, belum nanti ujian dari teman dekat atau dari teman-teman yang baru dikenal. Ya, namanya teman punya latar belakang, ya. Pola asuh ketika di rumah sangat berpengaruh. Ya. Pola asuh ketika di rumah sangat berpengaruh ketika anak itu dipondokkan. Ya. Mungkin dari rumahnya ada yang bawaannya malas, nyapu lantai saja tidak bisa. Ada mungkin santri di rumahnya terbiasa pola asuhnya disiplin. Ya, buang sampah saja harus cari tempat sampah. Ya, nyampah sedikit saja cari tempat sampah. Kenapa demikian? Di rumahnya terpola hidup bersih, hidup disiplin. Ya. Ketika masuk pondok, temannya ada yang tidak memiliki pola yang sama. Ya. Habis makan kerupuk, ya, bungkus plastiknya asal dilempar saja di lantai. Nah, yang terbiasa dengan pola hidup disiplin, pola hidup bersih, melihat seperti itu. Loh, kok seperti ini? Buang tempat sampah. Ya sudah, buang saja sendiri. Nah, akhirnya ada perbedaan cara pandang. Ada perbedaan pola kebiasaan yang dibawa dari rumah ketika berada di pondok. Ya. Nah, kalau sudah terjadi beda seperti ini, yang pusing siapa? Bagian kesantrian. Tapi alhamdulillah di sini bagian kesantriannya enggak pernah pusing. Buktinya bisa gemuk. Kalau pusing tuh kurus biasanya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi perbedaan pola asuh di rumah itu akan memberikan dampak, efek kepada santri itu sendiri. Ya. Di rumah biasa pola asuhnya longgar, permisif gitu, longgar. Ya. Pulang malam anak orang tua tidak apa-apa. Ya. Pergi sebelum subuh tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena perginya ke masjid. Ya. Mau main ke tempat temannya, orang tuanya, ya silahkan. Ya. Pegang HP sendiri, orang tuanya, enggak apa-apa. Permisif, longgar. Ya. Nah, ketika anaknya masuk pondok, dibatasi semua. Ada pembatasan-pembatasan. Tidak boleh bawa barang elektronik, ya, seperti kulkas, kemudian mesin cuci. Kan barang elektronik ya? Ya. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil ya AM3. Ya. Atau alat rekam apa itu yang kecil. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Termasuk HP. Ya. Ya. HP ini sudah membuat pusing sekian banyak orang. Terutama asatidzah. Terus terang loh ini. Jujur. Ya. Kalau para santri ini sayang kepada asatidzahnya di rumah, itu tidak akan menggunakan HP kalau sayang. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak ini? Ada yang sudah punya HP belum? Ya? Ada yang sudah punya HP belum? Di rumah? Nah, ini punya HP semua ini. Iya kan? Nah. Kalau punya HP untuk apa kira-kira? Untuk apa? Untuk apa kira-kira HP? Untuk apa? Ada yang namanya Ahmad enggak? Ada? Ahmad coba untuk apa kalau HP itu? Hah? Mana Ahmadnya? Hah? Oh, enggak ada yang namanya Ahmad. Yang namanya Muhammad. Mana? Muhammad. Untuk apa HP? Lo malah sembunyi. Untuk apa Muhammad HP itu? Hah? Untuk apa? Pertama pilih ya. Kalau sulit menjawab pilih. Untuk menelpon. A. Untuk menelpon. B. Untuk belajar murojaah, murotal. Ya. 3. Untuk menulis pesan nasihat. Kira-kira yang 3 ini mana? Hah? Dari 3 fungsi HP ini mana yang dipilih? 3-3-nya hanya 2 saja atau hanya 1 saja? Hah? Tidak ada sih, 3-3-nya tidak ada. Hah? 3-3-nya. Ada yang selain 3? Selain 3 ini ada? Enggak ada? Hah? Tidak ada? Muhammad punya HP enggak? Tidak? Oh, pantas. Salah tanya ini. Ya. Jadi ketika seseorang memiliki HP, itu artinya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat bisa berkomunikasi, ya. Nikmat bisa bersilaturahmi, nikmat bisa berdakwah melalui handphone tersebut, handphone Android, ya. Melalui WA, melalui Telegram, nikmat bisa berdakwah. Itu kalau HP itu merupakan sebuah kenikmatan. Sehingga kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi, ketika seseorang tidak menggunakan nikmat tersebut sebagaimana mestinya, maka yang akan lahir akan berbuah bencana. Akan berbuah kepada sesuatu yang menimbulkan malapetaka. Ada seseorang konsultasi, tapi bukan kepada saya. Bukan kepada saya. Ada. Saya tidak sebutkan. Putri. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana malapetaka itu terjadi. Nauzubillah. Ketika dengan HP Android itu, si fulanah ini sampai kecanduan. Biasanya kecanduan apa? Narkoba? Bukan. Kecanduan pornografi. Kalau orang kecanduan narkoba, ya, tidak ada barang materi, ya, entah ganja, entah apa, untuk dihisap, untuk dipergunakan itu. Tidak ada bubuk atau serbuknya. Ya, ketika seseorang itu kecanduan, dia tidak mendapatkan serbuknya itu untuk memuaskan, ya, candunya itu. Ya, orang yang kecanduan narkoba biasanya dia akan, ya, menyayat tangannya. Menyayat tangannya. Kemudian keluar darah, darahnya dihisap. Itu kalau orang kecanduan. Ya. Obat-obatan terlarang. Ketika ia tidak mendapati, ya, barang haramnya itu. Ya. Nah, orang kecanduan pornografi juga demikian. Ya. Dia akan gelisah, dia akan susah, dia akan tersiksa. Ketika tidak mendapati gambar-gambar yang bisa merangsangnya. Nauzubillah. Bermula dari apa? Bermula dari coba-coba. Bermula dari lihat sekali, lihat dua kali. Kebablasan. Ya. Pernah berkunjung ke rumah sakit jiwa? Pernah berkunjung ke rumah sakit jiwa? Anak-anak, remaja-remaja. Harus ditangani psikiater, ya, dokter jiwa. Kenapa? Kecanduan game. Main game terus. Ya. Sampai tidak ada HP-nya pun tangannya gini. Ya. Begini. Kecanduan game. Dan ini ranah dokter jiwa. Karena memang sudah ada kelainan kejiwaan. Jangan dikira main game itu tidak akan membahayakan kejiwaan. Jangan dikira main game itu senang-senang saja. Jangan dikira. Karena pada akhirnya ketika seseorang itu main game di HP-nya itu, ya, terus-terusan main game, sampai gamenya selesai, dia penasaran, ingin dapat, ya, nilai tambah lagi, ingin dapat, terus dia kejar. Ya, seperti orang main judi. Ya. Orang main judi itu kan, ya, kalau menang, semakin penasaran atau tidak? Menang kalah penasaran yang ada. Menang banyak, wah ini besok harus lebih banyak lagi. Penasaran, toh? Ingin memuaskan. Kalah pun demikian. Saya harus besok harus menang. Itu seperti orang main judi. Kalau orang-orang seperti ini, jiwanya sudah rusak. Ya. Nah, awalnya orang senang main game, senang cuma untuk kesenangan. Tetapi ketika kesenangan ini tidak ada kendali, tidak ada batasan-batasan. Yang namanya game itu terus kita itu dipacu untuk main terus. Mana ada orang main game terus, ayo selesai, dah. Serahkan HP-nya ke orang tua, tulisannya gak ada ya. Di permainan game-nya itu. Permainan selesai, serahkan HP Anda kepada orang tua Anda. Ada tidak? Tidak ada. Justru nanti akan keluar lagi permainan jenis berikutnya. sehingga orang menjadi candu. Ini berbahaya, jangan dikira. Oh, saya kan masih bisa main sebentar-sebentar saja. Iya, sebentar awalnya. Syaitan itu mengajak seorang hamba Allah melakukan perbuatan tercela, itu berawal dari sesuatu yang remeh. Betul tidak? Berawal dari sesuatu yang remeh. Berawal dari sesuatu yang sepele. Hanya cuman karena mengantarkan, kemudian ketika mengantarkan sesuatu, ternyata matanya memandang sesuatu yang cantik. Kan begitu awalnya. Oh, cantik juga. Sudah mulai setan masuk. Lama-kelamaan penasaran, tumbuh penasaran. Tumbuh penasaran apa? Punya nomor HP enggak ya dia? Tanya-tanya. Sampai ia dapat nomor HP-nya, setelah dapat nomor HP-nya, dihubungi apa enggak ya? Dijapri apa enggak ya? Di WA apa enggak ya? Di miss call apa enggak ya? Ah, coba di WA saja. Di WA, terus membalas. Kok membalas? Itu sudah langkah keberapa itu? Sudah langkah keberapa itu? Dari mulai memandang, penasaran, ya kan? Dapat nomor HP-nya, dapat balasan, udah langkah keempat itu. Dan langkah keempat itu tidak sekaligus hari itu juga, tidak. Itu bertahap, berhari-hari. Setan tuh sabar banget buat menjerumuskan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Telaten. Ya. Nanti kalau sudah dapat balasan, dibalas lagi, akhirnya ngobrol. Setelah ngobrol penasaran, suaranya seperti apa sih? Nah, pengen telepon. Ya tidak? Ya tidak? Oh iya ya. Ingin telepon. Wah, ternyata suaranya Masya Allah serak-serak becek. Dah, singkat cerita akhirnya ya, perbuatan tercela itu na'udzubillah. Ya, langkah-langkah yang empat aja sudah tercela. Berikut-berikutnya ketercelaannya lebih besar. Na'udzubillah. Itu seperti itu. Ya. Mungkin sekarang main game itu bukan perkara yang membahayakan. Mungkin sekarang melihat trailer film yang ada di YouTube, mungkin satu kali dua kali bukan sesuatu yang membahayakan. Tetapi di situ sudah timbul rasa penasaran, ingin dapat lagi, ingin dapat lagi, ingin dapat lagi. Inilah yang membahayakan. Apalagi anak remaja. Anak remaja itu hitungannya, kalau para ahli pendidikan, usia 13, 14, 15, 16, 17, 18. Anak usia remaja. Kalau dinasehati, merasa tidak terima. Kenapa demikian? Anak remaja itu merasa dirinya bukan anak-anak. Memang benar. Anak remaja memang sudah keluar dari masa anak-anak. Masa usia 7-12 tahun sudah terlewati. Sehingga ia lepas dari masa anak-anak, tetapi dia belum masuk masa dewasa. Para ahli kejiwaan menyatakan masa remaja itu masa badai dan topan. Artinya apa? Masa yang penuh kelabilan. Labil. Labilnya di mana? Labilnya dia sudah berangkat meninggalkan masa anak-anak, tetapi dia belum masuk masa dewasa. Dia sudah merasa besar, tetapi cara berpikirnya masih belum dewasa. Sehingga masa remaja sering baperan. Betul tidak? Apa baper? Bawa perasaan. Betul kan? Dinasehati sama abahnya, kamu jangan main HP terus. Abah ini ngelarang terus. Melarang lagi, melarang lagi. Kapan saya bisa maju? Nah, baper dia. Merasa dirinya sudah dewasa, merasa dirinya sudah besar. Bukan merasa dewasa, sudah besar, merasa sudah besar. Memang tubuhnya besar. Karena sudah lepas dari masa usia anak. Tetapi cara berpikirnya belum dewasa. Sehingga yang ada adalah baperan. Sedikit salah dimarahi, sedikit salah dimarahi. Nah, keluar kalimat-kalimat seperti itu. Sudah kalau demikian saya tidak di rumah, saya kabur saja. Nah, remaja. Betul tidak? Hah? Betul ya? Antum remaja. Wah, berapa usianya? 17. Masih seperti itu? Oh, yes, insyaallah enggak. Ini ya, santri sini baik-baik semua. Ya. Tandanya baik itu nanti kita buktikan di rumah. Main game apa enggak? Ya kan? Iya. Nah, itu remaja seperti itu. Ya. Apalagi kalau sampai orang tuanya, ini saya cerita memasuki masa liburan ini. Kan orang tua harusnya gembira. Ya kan? Anak-anaknya libur, bisa pulang, kumpul di rumah. Itu kan senang harusnya orang tua. Tapi ada orang tua yang pusing ini menghadapi anak. Ustaz, liburnya jangan lama-lama, Ustaz. Masuk nanti tanggal 22 Sawal. Ya, tanggal 4 Sawal sudah telepon ustaznya. Ustaz, boleh tidak anak saya masuk lebih awal? Tanggal berapa mau masuk? Ya kalau bisa hari ini boleh. Masya Allah. Ustaznya masih pada liburan. Masa ustaz gak boleh liburan? Kenapa demikian? Karena ketika di rumah menghadapi anak-anaknya yang dalam keadaan masa remaja ini, ya, penanganannya ya, terlalu over. Ya, kenapa? Ya, selalu dengan warnanya itu warna keras. Ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Memang benar, perbuatan itu harus tidak boleh dilakukan karena itu dilarang. Tetapi cara melarangnya ini yang jadi masalah. Kadang-kadang cara melarangnya ini yang menjadi masalah. Ya. Kalau kamu seperti itu, sudah, tidak boleh seperti ini. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada dialog, tanpa ada diajak ngobrol. Alangkah lebih baiknya kalau anak-anak kita yang masuk masa usia remaja, ketika dia selalu bawa HP, ketika dia sedang main HP, kita duduk di sampingnya. Duduk. Abi kok di sini? Loh kenapa? Ganggu aja. Loh emang? Kenapa ganggu? Abi kan pengen lihat juga HP-mu itu untuk apa, sedang main apa, sedang digunakan untuk apa. Enggak. Loh, kenapa? Sama Abi kok sudah ada rahasia-rahasiaan. Rahasia nih ye. Diajak sambil santai saja. Jangan stres, jangan kemudian terlalu banyak menekan. Ya, karena menekan itu bagi usia-usia remaja menganggap dirinya dibully. Ya. Diajak. Apa yang engkau lakukan dengan HP ini? Abi tidak melarang kok kamu bawa HP. Kok bisa, Bi? Iya, kalau digunakan untuk misalnya kamu murojaah dengan temanmu yang di Sumatera sana. Kamu sekarang setoran hafalan dengan temanmu yang di Sumatera sana. Temanmu di Sumatera sana tasmi dengan kamu. Boleh. Ya, boleh. Gunakan HP. Kalau seperti itu 24 jam sekaligus, gak apa-apa. Ya murojaah 24 jam jeglek lah, Bu. Ya. Artinya sesuatu itu manfaat, boleh. Sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, boleh. Membawa kemaslahatan bagi dirimu, boleh. Misalnya kamu buka websitenya Sheikh Robi, kamu baca-baca di situ, boleh. Sangat boleh sekali. Kamu tulis fawaid yang ada di dalam websitenya Masyayikh, kamu tulis. Kamu boleh seperti itu. Nabi membolehkan. Ya. Dan seterusnya bla bla bla bla sambil diajak ngobrol. Ya. Ditumbuhkan kesadarannya. Ya. Diceritakan tentang bahaya HP itu. Bahaya handphone Android. Ya. Ya. Sambil dialog. Ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayatul taufik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan nasihat yang dilakukan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang penuh keakraban, ya, tumbuh kesadaran pada diri anak-anak kita bahwasanya HP ini adalah barang seperti pisau bermata dua. Ya. Pisau bermata dua. Kalau pisau ini digunakan untuk sesuatu yang manfaat, ya, akan memberikan kemaslahatan. Ya. Kalau pisau ini di tangan orang yang tidak tepat, akan menimbulkan malapetaka. Na'udzubillah. Jadi cara pendekatan kita sebagai orang tua, pendekatan kita kepada anak-anak kita. Nah. Cuma masalahnya orang tua terkadang ketika ingin melakukan pendekatan terkendala. Terkendalanya apa? Waktu. Wah, saya enggak punya waktu untuk deketin anak-anak itu, biar ibunya sajalah. Nah, ini sudah masalah, orang tuanya yang harus konsultasi. Yang harus dikonsultasikan orang tuanya. Ini orang tuanya yang bermasalah. Untuk anaknya sampai mengatakan tidak punya waktu. Untuk anaknya yang kelak akan merawatnya ketika ia berusia. Ya. Sudah lanjut ketika mata sudah tidak sempurna melihat. Ketika pendengaran sudah tidak lagi. Ya, seperti muda dulu. Ketika kulitnya sudah keriput. Ketika rambutnya sudah beruban. Ketika jalannya sudah harus kakinya tiga. Satunya pakai tongkat. Ya. Di saat itulah kita membutuhkan anak-anak kita. Siapa lagi? Anak-anak kita yang kita butuhkan. Ya. Maka sekarang jangan mengatakan saya tidak punya waktu untuk mendekati anak saya. Saya tidak punya waktu untuk bercengkrama dengan anak saya. Saya tidak punya waktu untuk kemudian bersama-sama anak saya. Ya. Pergi mancing misalnya. Rekreasi maksudnya. Ya. Meskipun rekreasi bisa memilih opsi pilihan yang tepat untuk sesuai dengan keadaan, ya, situasi keadaan rumah kita. Ya. Jangan sampai kita mengatakan tidak ada waktu, tidak memiliki waktu. Ya. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, sempatkanlah waktu. Minimal makan bersama dengan anak-anak kita. Jamnya makan, ayo kita makan. Tidak punya waktu makan, sekali-kalilah kalau ada kelebihan rezeki, yuk kita makan ke rumah makan. Ya. Di mana? Di sanalah yang ada gazebonya, bisa kumpul kita satu keluarga, ibu, anak, ayah, semuanya kumpul. Ya. Ya. Di situ, keakraban itu ditumbuhkan. Kedekatan itu dipupuk, dipelihara. Karena ini modal, kedekatan, keakraban. Ini modal untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada anak kita. Memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Memberikan faedah-faedah kepada anak kita. Dan mudah-mudahan keakraban ini akan menjadikan pada diri anak kita memiliki nilai yang positif terhadap kita sebagai orang tua. Maka berikan waktu. Ya. Kalau memberi nafkah dalam bentuk finansial kepada anak kewajiban, memberi nafkah dalam bentuk waktu. Ya. Sehingga anak kita bisa kita bicara dengan mereka, bicara dari hati ke hati, dan seterusnya. Ya. Ahmad, kamu usia sekarang sudah 20 tahun ya. Abah gak mengira. Cepat sekali kau tumbuh dewasa. Abah dengar kau pengen menikah, iya. Abah ini. Saya ini laki-laki, jelas pengen menikah. Lah itu, kapan menikahnya? Ya nanti, 8 tahun lagi, bah. Oh, jadi masih lama ya. Keakraban. Ya. Ya. Walaupun mungkin sambil bercanda, walaupun mungkin sambil, gak perlu serius. Ahmad, kamu usia 20 tahun sekarang kan? Ya. Kamu mau menikah ya? Wah, gak usah serius-serius, santai saja. Itu. Kedekatan, perhatian kepada anak-anak kita yang masih remaja. Berikan waktu untuk mereka. Sesibuk apapun, ya, insya Allah waktu itu ada. Kalau kita memang ya, bersungguh-sungguh ya, ingin memberikan sesuatu yang maslahat, manfaat bagi anak-anak kita. Terutama yang masih usia remaja. Ya. Baik yang misalnya pemudanya ataupun yang pemudinya, yang remaja, remaji, ya. Semuanya memerlukan perhatian dari kita sebagai orang tua. Ya. Jangan dikira kalau wah ini anak putri pasti baik-baik saja di rumah, belum tentu. Setan menggelitik hatinya luar biasa. Ya. Berapa kasus anak putri lari dari rumahnya? Kenapa? Perlakuan dari orang tua yang tidak tepat. Mendapat perlakuan dari orang tua yang tidak tepat. Masih alhamdulillah larinya itu ke rumah neneknya. Akhirnya ditampung oleh neneknya. Dicari kemana-mana, ternyata ke rumah neneknya. Itu pun harus naik kereta, ya, karena di Jabodetabek. Naik kereta ke sini kemari. Yang dia herankan, kok bisa? Padahal putri saya itu gak pernah tahu. Naik kereta jurusannya ini, jurusannya ini. Lah, tidak pernah tahu. Itu nanya sama Mbah Google kan, nanti diberitahu. Alhamdulillah sampai di tempat neneknya. Orang tuanya luar biasa. Kalang kabut. Ya. Cari kemana-mana. Ya. Begitu ke rumah neneknya. Tahu di rumah neneknya, orang tuanya ke rumah neneknya. Sudah dianggap. Udah, cucuku ini biar aku yang mendidik. Nah. Singkat cerita akhirnya dikuliahkan sama neneknya. Na'udzubillah. Ini hanya sebuah kisah nyata. Akibat apa? perlakuan yang tidak tepat terhadap seorang anak putri. Ya. Wanita itu lembut. Wanita itu perasa. Ya. Maka dekatilah dengan penuh perasaan. Dekatilah dengan penuh kelembutan. Ya. Jadi jangan terlalu sering, bahkan mungkin bila perlu jangan menggunakan kekerasan. Jangan menggunakan sikap-sikap yang kasar. Kalau tegas boleh, kalau kasar tidak boleh. Keras tidak boleh, tegas iya. Nah. Jadi ketika anak-anak liburan di rumah, manfaatkanlah waktu liburan itu untuk menumbuhkan keakraban. Manfaatkanlah waktu liburan itu untuk menumbuhkan kedekatan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian anak kita pegang HP sudah tanpa kontrol dari orang tua. Ini sangat berbahaya. Orang tua tidak pernah nanya, hari ini kamu lihat apa dari HP. Orang tua tidak pernah nanya, hari ini kamu dengar apa dari HP. Cek dan recheck itu tidak pernah. Padahal HP-nya dibiarkan. Maka sebagai orang tua, gunakan kesempatan. Buat acara, agenda acara semasa liburan. Ummahat juga demikian, membuat agenda acara liburan untuk anak putrinya. Dari mulai satu hari ini, praktek membuat pentol. Cilok. Cilok apa pentol di sini? Pentol ya. Pentol. Ini cara membuat, ayo kita belanja. Ini beli daging, beli apa. Nih, sini Umi ajarin bikin pentol. Nah, ini. Ya. Itu supaya untuk meminimalisir waktu untuk pegang HP terus. Karena ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, ya HP jadi temannya. Tapi dengan ada kegiatan seperti itu, dia akan lepas HP otomatis. Gak mungkin bikin pentol sampai dengan HP. Gak. HP-nya diaduk-aduk dengan pentol. Gak. Dia akan simpan HP-nya. Lakukan kegiatan. Bikin pentol. Nanti adeknya, sini. Sini. Ya. Kamu mau enggak jualin pentol yang dibuat itu kakakmu itu? Nanti habis siapkan mejanya, habis siapkan tempat-tempat, ada panci, ada apa, kamu jualan depan rumah, mau enggak? Dididik entrepreneur, kewirausahaan. Ya. Talenta bisnisnya di kembangkan untuk hal yang positif. Kan begitu. Ya. Kakak putrinya membuat pentol. Ya. Kemudian adiknya yang menjualkan. Ya. Mengisi liburan. Ya. Nanti cara teknis pembelinya bisa diatur. Ya. Ada temannya, kamu sini. Nih kasih uang 10.000, kamu beli pentol di sana. Gak apa-apa. Dia buat sendiri. Sudah, nanti tiap pagi dia bikin pentol. Ya ini untuk meminimalisir ya, upaya untuk apa? Supaya fokusnya tidak ke HP. Ada kegiatan yang dibangun di dalam rumah. Ada kegiatan-kegiatan positif. Kalau senang bunga, ayo kita bercocok tanam. Ya. Kalau laki-laki, ajak ke hutan. Ayo kita cari bunga ke hutan. Ya. Mungkin menemukan anggrek di sana, mungkin menemukan, dan seterusnya. Bercocok tanam. Ya. Nanam bunga, nanam apa, anak-anak putri misalnya. Ya. Artinya, kita menciptakan, mengagendakan acara-acara. Acara berkunjung, acara silaturahmi, ke paman, ke mbah, ke nenek, dan seterusnya. Ya. Acara makan bersama, acara, dan seterusnya. Ada agenda-agenda kegiatan. Yang kegiatan-kegiatan agenda itu adalah bentuk upaya kita melakukan keakraban, melakukan pendekatan kepada anak kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sharing dengan anak kita. Ya. Anak kita tidak selalu dicekoki, selalu ya, dibully dalam tanda kutip. Ya, karena anak remaja biasanya merasa saya dimarahin terus begitu. Ya. Tapi ketika dalam situasi normal, kita bergaul, kita bersama dengan anak-anak kita. Ya. Bagaimanapun juga, kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim. Ya, kita sudah hafal betul bolak-balik. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa makna ku anfusakum wa ahlikum nara? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa adibuhum. Makna daripada ku anfusakum wa ahlikumun nara, ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alimu, ajari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, al khair, nilai-nilai kebaikan, ajari mereka nilai-nilai kebaikan, wa adibuhum, dan didik mereka sehingga beradab, sehingga memiliki adab. Jadi yang diperintahkan oleh kepada kita sebagai orang tua, mengajari mereka nilai-nilai kebaikan. Selama liburan, ajari mereka nilai-nilai kebaikan. Meskipun dengan nasihat, yang nasihat itu ya sambil mungkin sambil duduk, sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil menikmati jajanan, sambil buka bersama, nasihat itu disampaikan. Sampaikan nasihat sedang makan bersama. Kalian liburan di rumah, ya. Abah berharap jaga waktu-waktu sholat. Jangan tiba waktu sholat ngantuk. Jangan tiba waktu sholat ya, masih tidur. Tolong jaga waktu-waktu sholat. Atur waktunya, manage waktunya. Jadi ketika jam sholat, tubuh kita sudah dalam keadaan segar, bugar, siap untuk menunaikan ibadah. Malam hari, ayo kita taraweh. Ya, dan seterusnya. Ada nasihat-nasihat. Yang disampaikan sambil dengan santai. Ya, gak perlu nasihat itu harus disampaikan seperti di dalam mimbar, seperti di dalam ya, taklim. Nak sini, Abi ingin menyampaikan nasihat. Duduk yang baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Enggak perlu seperti itu. Sampaikan nasihat dengan baik, dengan cara yang insya Allah mengena, lebih mengena. Ya, dengan cara yang penuh keakraban, dari hati ke hati. Ya. Nah, ini yang duhur jam berapa? Ada pembagiannya, hadiah. Habis ini masih ada acara. Sudah. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Ini masa liburan, ya. Gunakan sebaik-baiknya masa liburan. Ya, kepada yang akan liburan, gunakan waktu liburan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Ya. Ya. Mungkin dari pihak pondok akan membuat list yang nanti list itu akan diperiksa siapa yang dalam satu hari tidak pegang HP maka akan dapat hadiah. Bisa enggak gitu? Mau enggak? Mau enggak? Hah? Siapa yang pegang HP tidak melihat film, tidak melihat ini, tidak melihat ini, tidak melihat game, tidak main game, tidak ini, tapi HP-nya hanya untuk ini yang bermanfaat. Siapa yang melakukan, memperlakukan HP seperti itu, dapat hadiah dari pondok. Bisa gak pondok ngasih hadiah? Bisa Ustaz? Dibuat listnya begitu. Tanggal segini, apa yang engkau perbuat dengan HP-mu? A, saya tidak pegang HP. B, seharian tidak pegang HP. B, HP hanya untuk telepon. C, HP, dan seterusnya. Mungkin bisa diatur. Nanti dikumpulkan, pulang dari liburan dikumpulkan, dilihat. Ya. Itu tes kejujuran. Wah, ini bagus ini. Wah, ini juaranya ini. Selama satu bulan, ya, tidak pegang HP kecuali hanya untuk yang manfaat saja. Ini bagus nih. Tuh lihat. HP, pegang HP untuk telepon. Pegang HP untuk membuka website masyayikh. Pegang HP untuk menasehati temannya. Oh, bagus ini. Artinya, si anak itu berarti sudah bisa memperlakukan HP, handphone itu, untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini ada pengendalian diri. Berarti anak tersebut tingkat pengendalian dirinya tinggi. Ya. Tingkat pengendalian dirinya tinggi. Mampu dia untuk meredam keinginan-keinginannya melihat game, main game dan seterusnya. Dia mampu untuk menyingkirkan itu semua. Dia mampu untuk mencampakkan. Enggak main game, enggak apa. Dia bisa. Berarti tingkat pengendaliannya tinggi. Tinggal nanti dipanggil orang tuanya. Dipanggil orang tuanya. Ini isiannya seperti ini. Orang tuanya di cross check. Ya betul anak saya memang seperti itu. Apakah Abu membuat nasihat atau apa? Bagaimana caranya sehingga anak ini seperti ini? Bagaimana yang dilakukan oleh uminya dan abahnya? Sehingga anak ini bisa begini. Ah, itu sebagai bahan masukan dari mahat. Ya. Ternyata ada orang tua yang bisa mengendalikan anaknya untuk tidak terjerumus di dalam perkara-perkara handphone yang tidak baik. Nah, ya. Begitu. Jadi ini untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat pengendalian ya, pada diri para santri. Ya. Tapi yang lebih baik kalau sampai misalnya anak-anak liburan bisa ya, di rumah tanpa memegang HP itu lebih baik lagi. Dan itu yang kita harapkan. Ya. Tapi itu tadi ya. Ya. Hati-hati ya. Bahwasannya HP itu bisa mencerumuskan. Betul tidak? Betul? Siap nih menggunakan HP, tidak menggunakan HP. Siap enggak? Hah? Hah, kok diam ini? Belum siap ya? Hah? Jadi kembali kepada ayat tadi, tugas kita lah sebagai orang tua untuk mendidik, mengarahkan, mengajari mereka. Wa adibuhum, didik mereka sehingga mereka memiliki adab yang baik, adab yang sesuai dengan syariat. Nah, mudah-mudahan ya, liburan pada kesempatan tahun ini bisa maksimal memberikan kebaikan-kebaikan, bisa memberikan manfaat, ya, kegembiraan kepada kita, ya. Dan ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Karenanya ya, sambutlah anak-anak kita ya, ketika mereka berada di rumah dengan sambutan yang baik. Artinya ya, fasilitasi mereka untuk melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan kebaikan. Fasilitasi mereka untuk selalu menunaikan ketaatan-ketaatan. Ya. Fasilitasi mereka kalau mereka punya hobi-hobi yang baik, ya, hobi bercocok tanam misalnya, ya, bagus, Masya Allah. Ya, bercocok tanam, seseorang menanam pohon, kemudian dengan pohon itu burung-burung bisa mendapatkan manfaat, itu sedekah bagi kita, sedekah bagi orang yang menanam pohon tersebut. Ya, kita menanam pohon, kemudian burung-burung, makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ulat dan lain sebagainya bisa mengambil manfaat dari pohon yang kita tanam. Itu artinya kita bisa memberikan sedekah kepada makhluk Allah yang lainnya. Dan itu pahala bagi kita. Maka hobi menanam itu bukan sesuatu yang jelek. Ya. Hobi bercocok tanam, baik. Ya. Kalau memang ada anak-anak yang senang kepada itu, silakan. Hobi misalnya memelihara burung, silakan. Ya. Nah, hal-hal yang demikian fasilitasi dengan sebaik-baiknya.